Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masyaallah muslimin wa muslimat yang kami hormati dan kami muliakan. Dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita bacakan salah satu dari risalah karya Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah, yakni kitab beliau yang bermanfaat, Syarhul Sudur fi Ta'rim Raf'il Buhur, yang artinya adalah berlapang dada dalam pengharaman meninggikan kuburan. Maksudnya adalah dengan tahapan-tahapan yang dikemukakan oleh Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani dalam kitabnya ini, tahapan dari yang terendah kemudian berikutnya, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya, sampai pada tahap pengharaman Rabbul Kubur, meninggikan kubur, ini membuat orang berlapang dada untuk menerima pengharaman tersebut, dikarenakan penjelasannya disertai dengan tahapan-tahapan dan juga hadil. Tidak langsung mengatakan haram, tidak boleh. Ini adalah kafiran, ini adalah kesyirikan, tidak. Tetapi beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan secara bertahap, sehingga bagi mereka yang alim maupun yang jahil bisa menerima penjelasan tersebut, sehingga berlapang dada untuk menerima pengharaman meninggikan kuburan. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, Al-Imam Al-Alamah Al-Faqih Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah, beliau madhabnya adalah Syafi'i. Sebagaimana madhab ini hanya dianut oleh mayoritas orang-orang Indonesia, Imam Asy-Syaukani beliau bermadhab Syafi'i. Itu saja beliau mengharamkan meninggikan kuburan, apalagi membangun di atasnya kubah atau membangun di atasnya monumen, yang semua itu akan membawa atau mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga imam empat madhab, madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, semua bersepakat bahwa membangun kuburan itu haram, dan itu adalah bid'ah. Lalu bagaimana mereka menisbatkan diri mereka kepada Imam Syafi'i, tapi ternyata menyelisih madhab Imam Syafi'i? Mereka bermadhab dengan madhabnya Imam Syafi'i ternyata dalam masalah fiqhiyah, dalam masalah fikih, masalah ibadah, adapun akidah, mereka tidak mengambil dari Al-Imam Asy-Syafi'i, bahkan akidah mereka bertentangan dengan akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ali bin Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah beliau orang As-San'ani dari negeri dari kota San'a, dilahirkan di kota San'a, dilahirkan pada tahun 200 beliau rahimahullah ta'ala dilahirkan pada tahun 1173 Hijriah. 1173 Hijriah. Dan kitab beliau ini para ulama banyak memberikan perhatian terhadapnya dikarenakan manfaat dan juga faedah, baik faedah yang berkaitan dengan pembahasan beliau secara khusus larangan atau pengharaman untuk meninggikan kuburan atau membangun di atasnya bangunan, dan juga di dalamnya terdapat fawaid aqidiyah, faedah-faedah yang berkaitan dengan aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita mulai membaca kitab beliau rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memulai kitabnya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang mana Bismillahirrahmanirrahim di sini diterapkan untuk meneladani Al-Quran, karena setiap surat diawali dengan Bismillah, dan juga untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau menulis surat kepada para raja, memulai dengan Bismillah. Supaya apa? Ada dua faedah yang didapatkan dari Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tabarruk, berharap barokah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim dalam penulisan kitab ini, mudah-mudahan kitab ini barokah. Itu bisa menunjukkan kepada kebenaran dan bisa mencegah dari kemungkaran. Dan dalam rangka untuk isti'anah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kitab ini bisa bermanfaat, bisa selesai penulisannya dengan baik, dan mudah-mudahan dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan namanya yang agung, kitab ini bermanfaat, bisa memberikan baik kepada kaum muslimin. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihil mutahhirin wa sahbihil mukramin wa ba'd. Fa'lam, ya, beliau pertama kali dalam membantah bolehnya membangun di atas kuburan, beliau pertama kali membantahnya dengan wajibnya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, "Idza waqa'a al-khilafu baina al-muslimin fi anna hadha ash-shay'a bid'atun aw ghayru bid'atin aw makruhun aw ghayru makruhin aw muharramun aw ghayru muharramin aw ghayru dhalika faqad ittafaqa al-muslimuna ajma'un salafuhum wa kharafuhum min 'asr as-sahaba ila 'asrina hadha mundu bi'atsatin nabawiyyah anna al-wajib عند الاختلاف في أي أمر من الأمور الدين بين الأئمة المجتهدين هو الرد إلى الكتاب والسنة كما نطق بذلك الكتاب العزيز فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. كتب الله تهويلات على المسلمين apabila terjadi perselisihan pada suatu perkara, apakah perkara itu bid'ah atau bukan bid'ah, apakah perkara itu haram atau bukan haram, makruh atau bukan makruh, atau selain daripada ini, maka yang wajib atau maka telah bersepakat ulama kaum muslimin seluruhnya, baik syaratnya dan juga khalafnya, dari semenjak masanya para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai masa kita ini, yakni wajib mengembalikan ikhtilaf perselisihan itu kepada Alkitab dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan di mana yang benar, apa yang lebih benar antara ijtihad yang berbeda-beda tersebut. Yakni dalam perkara misal membangun kuburan di atasnya suatu masjid atau monumen, boleh atau tidak boleh? Di antara ulama mustahil mengatakan boleh, ini enggak bid'ah. Dan di antara ulama mustahil mengatakan enggak boleh, haram, ini adalah bid'ah. Perkara Maulid Nabi memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara ulama mustahil mengatakan boleh dan di antara ulama mustahil mengatakan tidak boleh. Perkara tawasul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara orang mati, di antara mereka katanya alim dengan ulama mengatakan boleh, dan di antara mereka, di antara ulama ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, untuk mengetahui mana yang benar, boleh atau tidak boleh, bid'ah atau tidak bid'ah, haram atau tidak haram, untuk mengetahuinya yaitu dengan apa? Mengembalikan perkara yang diperselisihkan tersebut kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apabila telah kita kembalikan kepada Alkitab dan Sunnah, maka kita ketahui hukumnya. Apakah sesuatu itu bid'ah atau bukan bid'ah, sesuatu halal atau haram, akan diketahui hukumnya dari dalil-dalil Alkitab dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran dan Sunnah itu adalah timbangan dalam mengukur kebenaran. Sehingga masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, ukuran kebenaran itu bukan banyaknya orang. Maka muslimin melakukannya, mana yang lebih banyak, yang mengagungkan kuburan dengan yang tidak, mana yang lebih banyak? Maksudnya mengagungkan di sini sampai memberikan ibadah takbir padanya. Mana yang lebih banyak? Lebih banyak ya, mengagungkan sampai pada tingkatan mengimaninya berisbah padanya. Bukan itu. Akan tapi benar dan tidaknya itu kita kembalikan kepada Alkitab dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah, "Kama nafaqa bidzalika Alkitabul Aziz." Dasar yang telah kita sebutkan tadi, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Quran, Al-Kitab, Al-Aziz, Kitab yang mulia ini, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Dikembalikan kepada Allah, yakni kepada kitab-Nya, Al-Qur'an. Dikembalikan kepada Rasul-Nya, yakni kepada sunnah-Nya yang sahihah. Sunnahnya yang sahih, bukan pada sunnah tapi sembarang. Yang yang sahih diambil, yang berarti tidak, tapi yang sahih saja, yang benar. Sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah muslimin, rahimahumullah. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, alasannya kenapa kita kembalikan kepada Alkitab dan Sunnah dalam perkara yang kita perselisihkan, dalam perkara yang diperselisihkan antara satu mujtahid dengan mujtahid yang lainnya. Kata beliau rahimahullah, laisa ahaduhuma aula bil haqqi min al akhar. Karena masing-masing di antara keduanya itu tidak ada yang lebih benar. Tidak ada yang lebih benar. Walaupun masing-masingnya itu lebih, ada yang lebih banyak ilmunya, atau lebih tua usianya, atau lebih dahulu dalam menimba ilmunya, tidak ada yang lebih benar dari keduanya. Yang benar adalah Al-Kitab wa Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga masyarakat muslimin dan makmullah jami'an, mana di antara pendapat mujtahid itu yang mencocoki Al-Kitab wa Sunnah, dia yang benar. Adapun pribadinya tidak ada di antara mereka yang lebih benar dari yang menyelisihinya. Maka wajib mengambil kebenaran itu dari Al-Kitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau rahimahullah, li anna kulla wahidin minhuma fardun min afradi ibadillah muta'abbadun bima jaa'a 'an syari'ati mutahharati fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikarenakan masing-masing di antara keduanya yang berselisih antara satu mujtahid dengan yang lainnya yang berselisih, mereka masing-masingnya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka diperintahkan untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang suci ini dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dituntut dari masing-masing mereka sebagaimana yang lainnya, sebagaimana yang lainnya, yakni tidak ada di antara mereka yang bebas dari syariat, yang terlepas dari beban, tidak ada. Misalnya ini ada yang mengatakan membangun di atas kuburan suatu masjid atau monumen sunnah. Ada yang mengatakan bukan sunnah, itu adalah bid'ah. Kalau misalnya ternyata yang benar dengan dalil Al-Quran dan sunnah bahwa membangun di atas kuburan itu adalah haram, itu adalah bid'ah, tidak kemudian mujtahid yang mengatakan sunnah berarti dia terbebas. Ya haram ya bagi dia. Bagi mujtahid yang mengatakan haram ataupun mujtahid ini berarti dia terlepas dari keharaman tersebut. Akan tetapi bagi dia adalah sunnah, disunahkan membangun kubah di atas kuburan. Bukan demikian. Semuanya itu tidak lepas dari beban syariat. Semuanya mendapatkan beban syariat. Tidak ada yang lepas. walaupun itu ulama mujtahid. Kalau ternyata pendapat dia sunnah, ternyata yang benar adalah haram, tetap saja haram bagi dia untuk membangun di atas kuburan itu suatu masjid atau monumen. Tidak ada di antara kita yang terlepas dari beban syariat. Bahkan masyarakat muslimin berhubungan jami'an, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, bahkan orang yang alim, orang yang berilmu, kullama zada 'ilman kana taqlidu zaidan 'ala taqlidi ghairihi. Semakin bertambah banyak ilmunya, beban yang dia rasakan atau beban yang harus dia tanggung itu lebih berat daripada selainnya yang bukan alim. Apa maksudnya? Yakni apabila dia melakukan sesuatu kesalahan dalam keadaan dia mengetahui ilmunya, dosanya lebih besar daripada orang yang jahil ketika melakukan perbuatan dosa. Ya, sehingga beban yang dia pikul itu lebih berat daripada orang yang jahil, karena ilmunya ada, karena dia mempunyai banyak pengetahuan. Nah, masyarakat muslimin dan umat muslimin, sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu man tusahharu bihi jahannam al-alimu alladhi kana ya'muru an-nasa wa la yahtamiru wa yanhahu wa la yantahi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan beban alim yang dia pikul itu lebih berat, sesungguhnya yang pertama orang yang dinyalakan untuk ia jahannam, dinyalakan api untuknya, adalah alim, adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu yang bagaimana? Kata Rasulullah, alladzi kana ya'murun nasa wa la yaqtarimu, yaitu orang yang dahulunya memerintahkan kepada manusia yang ma'ruf tapi dia tidak mengerjakannya. Wa yanhahum wa la yantahi, dan dia dahulu telah larang manusia dari kemungkaran tapi dia tidak berhenti dari kemungkaran tersebut. Ini menunjukkan bahwa beban alim itu lebih berat daripada orang yang jahil. Yang mana khulasah atau kesimpulan dari apa yang kita sebutkan tadi, bahwa alim dengan banyaknya ilmu yang dia miliki dan sampainya dia pada derajat ijtihad yang demikian ini, tidaklah melepaskan dirinya dari beban syariat. Kalau ternyata pendapatnya itu boleh halal, ternyata syariat mengatakan haram, dalil yang dalil Al-Quran Sunnah mengatakan haram, dia tidak lepas dari keharaman tersebut. Atau dia mengatakan haram, ternyata dalil syariat mengatakan halal, maka dia tidak terlepas dari beban syariat tersebut. Nah, bahkan apabila dia berbuat dosa, maka dosanya itu lebih berat daripada dosa yang dilakukan oleh orang yang jahil. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, sehingga apabila kita tahu bahwa perkara yang diperselisihkan oleh satu mujtahid dengan yang lainnya, wajib kita kembalikan kepada aqidah dan sunnah, dan masing-masing mujtahid itu tidak ada yang terlepas dari beban syariat. Maka kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, tidak boleh seorang pun mengatakan bahwa al-haq itu apa yang dikatakan fulan, bukan yang dikatakan fulan yang lainnya. Tak boleh seorang mengatakan demikian. Benaran itu apa yang dikatakan alim fulan, yang lainnya salah. Tak boleh mengatakan demikian. Ini namanya ta'assub. Atau fulan aula bilhaqqi min fulani, atau mengatakan fulan itu lebih benar daripada fulan yang lainnya. Bal al-wajib alaihi, bahkan yang wajib bagi dia, ya bagi orang yang mengikut, orang yang mengikut yang bukan mustahid, bahkan yang wajib bagi dia, kata Syekh Al-Imam As-Sawqan rahimahullah, kalau dia mempunyai suatu pemahaman dan dia bisa membedakan antara hukum suatu dalil, dia bisa memilah-milah pendalilan dari Al-Quran dan Sunnah, dalil ini menunjukkan halal, dalil ini menunjukkan haram, bisa membedakan. Kalau dia mempunyai kemampuan demikian, wajib bagi dia untuk mengembalikan yang diperselisihkan itu kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada Al-Qidah dan Sunnah. Tidak mengatakan yang benar itu apa yang dikatakan fulan, tidak. Atau para siapa yang jahil, tidak mempunyai kemampuan untuk menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah, mau membalikan perkara yang diselisihkan ini kepada Al-Qidah dan Sunnah, maka wajib bagi dia untuk belajar. Wajib bagi dia untuk belajar. Sehingga dengan belajar tersebut dia mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Tentunya belajar dengan siapa? Belajar dengan orang yang mempunyai aqidah yang sahihah, mempunyai kemurnian aqidah yang jauh dari kesyirikan dan kebidahan. Mengambil ilmu dari mereka, mengambil dalil dari mereka, dari para ulama. Adapun kalau seseorang tidak mau menggali sendiri dari Al-Quran dan Sunnah, padahal dia mempunyai kemampuan untuk mengambil hukum, dan juga dia tidak mengambil nasihat ulama yang ma'ruf dengan benarnya aqidah, maka ini adalah taqlid. Namanya taqlidul a'ma. Pokoknya apa kata Syekh Fulan, pokoknya apa kata Ustaz Fulan, enggak peduli dengan dalil-dalil yang disampaikan. Ini adalah taqlid. Ma'ruf muslimin dan makmumullah jami'an. Walaupun seseorang yang sampai pada derajat ijtihad, kalau dia salah, dia enggak dosa. Kalau salah, bahkan mendapatkan ajr. Tapi kalau dia memang mempunyai keahlian dalam berijtihad, sudah memenuhi syarat-syarat ijtihad, kalau dia salah, tidak dosa. Kalau Rasulullah SAW, idza syahada fa asaba falahu ajran, wa idza akhta'a falahu ajrun. Apabila seorang mujtahid berijtihad dan dia benar, pahalanya dua. Kalau salah, pahalanya satu. Takut kalau dia memenuhi syarat ijtihad. Ini mujtahid. Nah, mujtahid itu haknya tidak seperti haknya yang bukan mujtahid. Kalau yang bukan mujtahid, ini tidak berlaku di sini. Kalau bukan mujtahid, kalau dia salah, ya dosa. Kalau benar, ya dapat pahala. Ini hanya berlaku pada mujtahid. Tapi kalau kita tahu ternyata ijtihadnya fulan atau imam fulan itu salah, tidak boleh diikuti. Walaupun mujtahid tersebut dia tidak dosa, dia mendapatkan satu ajar satu pahala. Tapi kalau ternyata istrinya salah, keliru, dan kekeliruan itu dibuktikan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penjelasan para ulama yang dikenal akan kebenaran aqidah dan agamanya, ya, tidak boleh diikuti mustahil sebelum, karena salah, salah itu tidak diikuti. Nah, bagi muslimin rahimakumullah jami'an, kenapa tidak boleh diikuti? Karena kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-haqqu la yu'rafu bir-rijal bal ar-rijalu yu'rafuna bil-haqqi. Kalau salah tetap diikuti, itu namanya muqallid, namanya taklid, buta. Padahal jelas-jelas dalil itu mencocoki pendapat yang menyisi dia. Padahal dalil itu pada ulama mustahid yang lainnya. Tapi mustahid yang salah ini tetap diikuti, namanya taklid. Dan ini adalah khuruj minal insaf pada Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Dan demikian ini adalah keluar dari prinsip insaf, yaitu adil dalam bersikap. Tidak adil dalam bersikap. Kenapa? Li'anna al-haqqa la yu'rafu bir-rijal. Al-haq, kebenaran itu tidak dikenali pada orang-orang. Tidak dikenali pada orang-orangnya. Kalau hak itu dikenali pada orang-orang, maka orang akan mengatakan pokoknya apa yang diamalkan pula pasti benar. Apa yang dikatakan oleh syekh pula, imam pula, pasti benar, enggak mungkin salah. Nah, ini berarti apa? Hak dia ketemu pada orang. Enggak. Kebenaran itu tidak dikenali pada orang-orang yang bukan. Tapi, atau bahkan ar-rijalu yu'rafuna bil-haq. Bahkan orang-orang dia diketahui benar salahnya itu dengan kebenaran. Diketahui dia benar atau salah itu dengan hak. Yakni apabila dia mencocoki kebenaran yaitu kita bahwa sunnah, maka dia benar. Kalau dia menyisihi sebaliknya, maka dia telah salah. Sehingga di sini dilarang taklid, ta'assub pada bulan atau pada seseorang, karena seseorang itu tidak bisa menjamin hidayah pada dirinya. Seseorang tidak bisa menjamin saya terus istiqomah di sana. Akan tapi hidayah itu ada tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah hidayah itu kepada Allah. Sehingga apabila seseorang diketahui benar salahnya itu dengan al-haq, al-quran dan sunnah, sehingga apa? Kalau saya apa yang saya ucapkan atau saya amalkan sesuai dengan al-kitab dan sunnah, ikutilah. Ya, akhirnya dalam mengikuti al-kitab dan sunnah. Kalau seseorang baik ustaz atau syekh ternyata ucapannya atau amalannya menyelisih al-kitab dan sunnah, maka tinggalkanlah. Jadi ikuti, karena kebenaran itu bukan pada orangnya, akan tapi orangnya itulah yang diketahui benar salahnya itu dengan al-haq, dengan al-kitab wa sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Apabila telah kita pahami yang demikian ini, kata Syekh berkata Imam Al-Ulama bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah, wa idza tafarrada dhaka bi majmu'i ma dzakarnahu, apabila telah engkau pahami, telah menjadi tetap bagimu dengan apa yang telah kami sebutkan tadi, yaitu wajibnya kembali kepada kita Rasulullah, yang demikian ini diperintahkan di nasir kita Al-Aziz dengan ketetapan kita Al-Aziz dan ijma'nya kaum muslimin. Arafta annahum za'amu yanas annahu yumkin ma'rifatul mukhti' wal muslim min ulama' min ghayri hadhihi at-tariq 'inda ikhtilafihim fi mas'alatin min al-masail fa huwa mukhalifun lil nassi kitabillah wa mukhalifun li ijma'il muslimin. Masyaallah muslimin rahimakumullah jami'an. Apabila kita mengetahui yang demikian tentang wajibnya kembali kepada kita wasunnah untuk mengukur siapa yang benar di antara pendapat para mujtahid, yang demikian ini mengembalikan kepada kita wasunnah ini karena diperintahkan oleh Al-Quran sendiri, dan yang demikian ini juga ijma'nya kaum muslimin. Para siapa yang berkeyakinan dalam perkara yang diperselisihkan tidak perlu mengembalikan kepada Al-Kitab wa Sunnah, yakni mengambil jalan lain selain daripada jalan ini. Maka kata Syekh rahimahullah, maka dia telah menyelisihi al-nas, ketetapan yang ada di dalam Al-Quran, yaitu fa'idha naza'tum fi syai'in fardu ila Allah wa Rasulih. Demikian juga dia telah menyelisihi ijma'nya kaum muslimin, wajibnya kembali pada Al-Kitab wa Sunnah, Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau rahimahullah taala ingin menjelaskan ya, apa yang disebutkan tadi adalah muqaddimah, sebagai pendahuluan. Apabila tariqah ini engkau terima, ayo kita lanjutkan pembahasan kita atau dialog kita. Tapi kalau dalam tahap pertama ini engkau tidak menerimanya, ya sudah, tidak bisa dilanjutkan yang demikian, karena engkau telah menolak Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan engkau telah menolak ijma'nya kaum muslimin tentang wajibnya kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala setelah itu menjelaskan, idza bayyana al-muslim al-mukhti wa man biyadihi al-haq wa man biyadihi ghayruhu hatta ta'rifa dhalika al-haqqa ma'rifatihi wa yattadih laka ghayatul ittidha'. Ya. Membalikkan permasalahan pada Al-Kitab wa Sunnah itu untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, dan siapa yang padanya itu kebenaran dan siapa yang ada padanya itu kesalahan, sehingga yang demikian akan diketahui hak itu secara hakiki dan menjadi jelas dengan sejelas-jelasnya. Nah, kata beliau, kita mengambil suatu permasalahan yang telah diperbincangkan oleh orang-orang di masa kini, terkhusus pada hari ini, yakni beliau mengambil masalah raf'ul kubur, meninggikan kubur dengan bangunan-bangunan, membangunnya membangun di atasnya kubah atau monumen. Kalau meninggikan kubur semacamnya boleh. Ya, kalau meninggikan kubur, yakni mengembalikan tanah yang diambil dari dalam dikembalikan sehingga meninggi sedikit, ini dimaklumi, diperbolehkan supaya sama dengan yang lainnya, supaya terlihat bahwa itu adalah kuburan. Kalau rata sama sekali, orang nggak tahu itu, kalau itu adalah kuburan. Maksudnya meninggikan adalah meninggikan di apa? Di tembok atau di kijing. Kemudian membangun di atasnya rumah supaya kalau ziarah itu enak, tak kehujanan. Atau bahkan lebih daripada itu, kubah. Lebih daripada itu, monumen supaya dikenal. Lebih daripada itu, membangun di atasnya masjid untuk ibadah, sholat. Supaya kalau sholat kepada Allah SWT khusyuk. Ketika melihat kuburan itu sehingga sholatnya itu mantap. Karena di situ ada kuburannya wali. Nah, permasalahan ini banyak terjadi di masanya beliau rahimahullah Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani atau bahkan sampai pada masa kita ini. Yang lebih parah dan lebih banyak dan tersebar di seluruh dunia kuburan-kuburan yang diagungkan. Kata beliau rahimahullah taala, ya'lam annahu qattafa nasu sabiquhum wa lahiquhum wa awwaluhum wa akhiruhum min ladunnis sahabah radhiyallahu anhum wa ila hadzal waqt. Ketahuilah sesungguhnya telah bersepakat manusia, yakni para ulama, baik orang yang terdahulu sampai orang yang sekarang dan setelah mereka, maksudnya ulama yang diketahui dengan benarnya akidah. Kalau ulama yang salah akidahnya tidak ada, yang menyimpang. Awaluhum wa akhiruhum, dan juga ulama yang awal sahabat tabi'in atau tabi'in sampai pada akhir dari ulama, yakni pada zaman ini yang dikenal dengan kebenaran akidahnya. Kebenarannya akidah. Adna rafa'al kubur wal bina' 'alaiha bid'atun. Bahwasanya meninggikan kuburan dan membangun di atasnya sesuatu, ini adalah bid'ah. Ini apa? Ittifaq, ijma' para ulama dahulu dan sekarang membangun di atas kuburan itu bid'ah. Bid'ah itu apa? Sesuatu yang diadakan di dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana membangun di atas kubur itu telah datang dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan larangan, akan hal itu. Demikian juga ancaman yang keras bagi para pelakunya, bahkan laknat bagi yang mengamalkannya. Dan insya Allah akan kita jelaskan pada waktunya. Dan demikian ini tidak ada seorang pun dari ulama yang dahulu sampai sekarang yang menyelisih, tidak ada. Akan tetapi kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, telah terjadi atau telah muncul perkataan dari satu orang yang mereka katakan imam, yang mereka katakan mujtahid. Satu orang saja yang mengatakan boleh membangun di atas kuburan berupa masjid atau monumen. Siapa? Dikatakan oleh Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah, dia adalah Al-Imam Yahya bin Hamzah. Yahya bin Hamzah yang lahir pada tahun 705 5 Hijriah. Tidak mengapa muncul perkataan dari orang ini, tidak mengapa membangun di atas kubah atau monumen. Dan yang demikian ini kata al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, lam yakul bidzalika ghairu selain Yahya bin Hamzah, tidak ada yang mengatakan demikian. Yang mana Yahya bin Hamzah ini kata Syekh Muqbil, dia adalah mubtadi' mu'tazili. Dia adalah seorang bid'ah dan seorang mu'tazilah. Kalaupun, tapi mereka mengatakan imam, kata mereka mengatakan mujtahid. Ya sudah, kita kalah. Kalaulah dia mujtahid, ada mujtahid yang mengatakan boleh, ada mujtahid yang mengatakan tidak boleh. Bagaimana supaya kita tahu kebenarannya, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah akan kita sampaikan dalil-dalilnya pada waktunya. Terlebih lagi yang demikian ini adalah bid'ah dengan kesepakatan para ulama awal sampai akhir. Dan tidak ada milisi yang demikian ini kecuali satu orang ini saja, yaitu Muhammad Yahya bin Hamzah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, demikian juga di sana ada yang lainnya, yakni Ahmad bin Yahya ibn al-Murtadha al-Mahdi. Ahmad bin Yahya ibn al-Murtadha al-Mahdi yang wafat tahun 840, dia menulis dalam kitabnya yaitu kitab Al-Bahr, yakni Al-Bahr Az-Zakhar Al-Jami' li Madzahib Ulama'il Ansar. Ahmad bin Yahya dia adalah pembesarnya Zaidiyah, pembesarnya madhab Zaidiyah. Zaidiyah itu Syiah yang ada di Yaman, yang ekstrim namanya Rafidah, yang tidak ekstrim namanya Zaidiyah. Syiah tapi dibawahnya Rafidah. Nah ini Ahmad bin Yahya, dia adalah pembesarnya Zaidiyah, dan dia mengetahui khilaf-khilafnya ulama, dan dia orang yang faqih, dan orang-orang Zaidiyah mereka banyak mengembalikan permasalahan mereka kepada orang ini, Ahmad bin Yahya ibn al-Murtadha. Dia menyebutkan di dalam kitabnya bolehnya membangun kubah di atas kubur atau monumen. Hakikatnya adalah Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala menukil dari Yahya bin Hamzah. Dia menukil perkataan Yahya bin Hamzah. Kemudian dari Yahya bin Hamzah ini diikuti yang lain-lain. Berarti siapa yang mempunyai pendapat Yahya bin Hamzah? Mubtadi', Mu'tazili. Ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, yang mana perkataan Yahya bin Hamzah yakni la ba'sa bil qibab wal masyahid 'ala al qudala fil mulki li isti'mal al muslimina wa lam yunkar, intaha. Nah, kata dia tidak mengapa dengan adanya kubah-kubah atau monumen-monumen al-fudhala di atas kuburannya orang-orang mulia, fil mulki, dalam kerajaan. Orang mulianya dibangun di atas kuburnya kubah-kubah dan monumen. Apa rasanya? Istiqmalil muslimin, karena amalannya kaum muslimin walau mungkar dan tidak diingkari. Masyur muslimin dan Allah jami'an, anehnya yang demikian ini katanya ijma. Boleh membangun kubah di atas kuburan atau monumen katanya ijma. Apa ijma'nya mereka? Katanya karena ini amalnya kaum muslimin dan tidak diingkari. Apakah demikian itu ijma? Ijma yang demikian ini tidak makruf di dalam kitab-kitab para ulama. Bahkan ijma itu ya harus ada dalil. Tidak ada ijma yang tidak dibangun di atas dalil. Ijma itu dibangun di atas dalil, tidak kosong dari dalil. Nah, dari dalil tersebut para ulama bersepakat terhadap suatu hukum, itu ijma. Tapi kalau amalan kaum muslimin kemudian tidak ada mengingkari, kemudian dia katakan ijma, nah ini ijma palsu. Harus ada dalil dari Al-Kitab wa Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa idza arafta hadza aw bila engkau mengetahui demikian, yakni pembolehan Al-Imam Yahya bin Hamzah dalilnya tadi amalannya orang-orang dan tidak ada mengingkari. Yang demikian ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah khilafu waqi'i baina Imam Yahya wa baina sa'iril ulama. Yang demikian ini menyelisihi realita, kenyataan. Amalannya kaum muslimnya siapa? Kaum muslimnya zamannya dia, yang mana itu sudah keluar dari qurun al-mufaddalah, sudah keluar dari generasi yang utama, ashabat tabi'in dan atba'u tabi'in. Sudah keluar yang semakin jauh masanya dari mereka semakin banyak kesesatan. Tapi nyatanya perkataan Yahya bin Hamzah ini menyelisihi seluruh ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, baik itu dari ahlul baitnya ataupun dari yang bukan ahlul baitnya, yaitu dari kalangan ulama yang ahlul bait atau yang bukan ahlul bait, menyelisih. Dan juga perkataan dia menyelisih al-madarij al-arba'ah wa ghairiha, mazhab-mazhab yang empat dan mazhab-mazhab yang lainnya. Tidak ada yang berpendapat boleh membangun kubah di atas kubur atau monumen min jami'i al-mustahdin, ya, menyelisihi madhab imam-madhab yang empat dan madhab-madhab yang lainnya dari kalangan para ulama mustahdin awalihim wa akhirihim, awal sampai yang terakhir. Kemudian al-hasil idza arafta an ta'rifa, maka kesimpulannya apabila engkau menginginkan untuk tahu halil haqqu maqala al-imam Yahya aw maqala ghayruhu min ahli al-ilm, fal wajib 'alaika raddul ikhtilafi ila ma amara Allah bir radd ilayhi wa kitab Allah wa sunnah rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, apabila engkau ingin tahu apakah kebenaran itu apa yang dikatakan oleh Al-Imam Yahya bin Hamzah, ataukah kebenaran itu apa yang diucapkan oleh selainnya dari ahli-ahli, maka wajib bagimu untuk mengembalikan istilah ini kepada apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Ini apa? Mengembalikan kepada permasalahan ini kepada Alkitab wa Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang akan kita jelaskan dalil-dalil tentang keharamannya dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan apa yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitabnya ini. Syarah Ushul kita hari Rabiul Awal Rabiul mungkin ada yang disampaikan sebelum kita akhiri. Alhamdulillah. Ada yang kurang paham? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.